Tapi saya sambung begini, jadi yang pertama saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rapat MUI itu kayak gini nih. Asik kan? Ya. Itu yang namanya kafah ya. Jadi firman Allah tidak hanya berupa kata-kata yang disusun-susun menjadi Al-Qur'an. Firman Allah adalah segala sesuatu yang manusia bisa mempersepsinya, apa berupa angin, berupa pola, berupa apa saja. Jadi mudah-mudahan rapat MUI suatu hari kayak gini nih. Makanya dibutuhkan ulama matematika, ulama fisika, ulama biologi, ulama lingkungan hidup. Bukan hanya ulama fikih yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira gitu ya. Nah, nomor dua, saya sangat senang ini Tejo menemukan pola-pola dalam Al-Quran. Dan yang harus kita perjelas sekarang meskipun masih relatif kebenarannya nanti. Jo, tadi kan gue misalnya Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu menemukan satuan-satuan pola-pola. Aku takon, yang firman Allah itu ayat-ayatnya atau yang kamu temukan itu juga firman? Sampean cerdas ya. Jadi sebetulnya yang difirmankan Gusti Allah itu ritmenya itu. Karena ritmenya itu nek awakmu petani yo gak ganggu, karena aku bukan petani, aku gak bisa menerjemahkan. Karena aku pemusik, aku akan bisa menerjemahkan aku nanti di musikku yang akan datang. Nanti lihat aja, pasti beda. Tapi nek misalnya sampean petani, oh berarti pertama kali iromone kudu ngene. Dadah tabarak taladi biyadihillahumul haki. Berarti aku kudu rono sik bar iki. Berarti kudu ngulangi. Berarti aku kudu takon rono rene. Dadi nek nang pemasaran kayaknya itu, tapi ngene lho. Aku dan tiap kira apa jenenge sing maca Quran niku? Bahasane dhewe-dhewe. Misalnya sing arep iku lho. Misale ya cak ya, sing apa yo? Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anggo bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gisma rabbika la'la. Nek kecenderunganku ngono. Karena aku jawab, Allah. Tapi aku paksa diriku sendiri untuk ngutip, Allah lurusnya baru tak turun. Rabbi gisma rabbika la'la. Sabbi gisma rabbika la'la. Alladhi khalaq fasawwa. Walladhi khalaq fahada. Walladhi qaddar fahada. والذي أخرج المرعى. Tapi nak sing Maria Ulfa lain. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fahada. Enak juga. Alladhi khalaqa fasawwa. Gak penting kan, sing penting kan niatku. Sampean nanti ngomong dhewe lho, kenapa kok wong ireng iku dipilih dadi Bilal? Ngomong shot ae gak sido kan? Ngomong shot gak itu, sin shot gak bisa beda no. Kabeh sahabat protes apa jare Kanjeng Nabi? Niate sing penting. Niatku fasoal no. Ono. Enggak, tapi ngene lho. Aku setuju Habib. Ini mungkin sorry aja. Jadi kayaknya memang harus berjarak untuk melihat pola. Aku kan enggak begitu yakin dengan Al-Qur'an. Lho aku kabeh ono kitab Jawa, ono kita anggap kabeh kitab. Dadi tapi kok tak delok-delok ya, sori ya. Dadi kok kan berjarak, enggak terus yakin iki Quran tuh. Enggak yakin ngono. Apa ada Quran? Yo ono kitabe Jonggo Joyoboyo, yo ono aku ngono-ngono. Tapi tak delok kok akeh wong ngapal Al-Qur'an yo. Iki mesti ono sesuatu. Terus waktu di Kenduri Cinta beberapa ya, saya ngaji kan, di agak ditegur sama Cak Nun, ya tapi harus ada mantik, jadi harus ada panjang pendek. Nek aku ndisik ngajiku, misalkan Yasin ngono ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim lidun diraka wa munzir abu ummu. Tapi enak. Begitu Cak Nun ngomong iku, tak delok panjang pendeke. Pertama brontak jiwaku. Masa litundira kau memadawa abauhum paham kok abauhum pertama kok brontak ritme dalam diriku masa litundira kau memundira abauhum kok gak enak yo kok enak abauhum tapi tetelok aneh dawa iki jancuk ya iki tapi lama-lama aku dadi satu di aku dadi pola litundira kau memundira abauhum laqad haqqal qawlu ala azhari wa la yum inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila taqani fa mukmahu pertama aku gak ngono sak durunge sampean seneni ya inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila taqani fa mukmahu wis ngono tapi aku seneng merasa karena itu ternyata ngelihat pola yang begitu pertama aku ngambil jarak. Terus kenapa kok banyak orang apa? Berarti ini sesuatu, tapi ternyata jiwaku sendiri pertama merontak karena bagi aku abaum tadi aneh. Apa sih abaum apa bobo ya? Tiba ngono ya. Jadi itu. Teman-teman, Anda menemukan betapa jujurnya dia kepada Al-Qur'an, gitu ya. Dan dia benar-benar menemukan Al-Qur'an dengan menemukan firman Allah yang tidak terdapat di bunyinya maupun di tulisannya. Tapi dia menemukan di balik itu ada pola. Gitu ya. Sebab kalau Quran adalah bunyi dan tulisannya, maka orang buta, orang tuli tidak punya Quran. Kan begitu? Tidak adil Allah. Oleh karena itu firman Allah itu betul-betul tidak hanya terbatas pada kata dan bunyi kata itu. Nah, Tejo menemukan polanya. Nah, pola itu bagian dari firman Allah. Karena itu dia memang dia bikin begitu ritmenya. Wong dhewe Gusti Allah muring-muring ya, mengutuk aja pakai ritme kok. Tabat yada abi lahabi watab ma akna anu malu ama kasab kuwi piro ping piro kuwi? Berapa itu ngono iki? Itu semua pakai pola. Jadi saya senang sekali pada malam hari ini kita menemukan bahwa firman itu begitu luasnya dan itu sebenarnya juga tergantung softwaremu gitu loh. Nek kowe iki ming sound system zaman lawas toa kae yo ya ming rungon-rungone karo apa jenenge karo suara apa karo huruf-hurufe tapi Tejo menemukan karena kejujuran dia. Dan saya akan bela kamu kalau ada orang marah kepada kalimat dalam maupun tadi. Wani-wani kowe. Tapi opo aku sik durung salat. Aku sering nangis mau jual Quran, serius. Tapi kenapa aku gak sholat? Ya. Aku ini poso seneng. Aku seneng banget poso, takut nunggu juga. Kadang poso aku sawulan, rohulan. Kadang-kadang kemis, kadang-kadang gak poso. Kadang-kadang Ramadan gak poso karena aku sakit pengusung poso. Iya. Bagi saya deket gak poso itu. Terus nyembah silo bagi aku deket karena aku dalam. Iki jujur aku. Aku sadar tak lakoni, tapi salat tok iki lho. Bagi aku iki sik dudu aku ngono lho. Ngono ya. Ki opo iki ya? Oke, jadi ini oke banyak kemungkinan, tapi salah satunya adalah Allah itu menciptakan pola-pola. Su'uban wa qaba'ila. Ada manusia puasa karakternya, maka seluruh sistem apa ya? Sistem fisik dan rohaninya itu menggumpal atau membulat menjadi puasa. Ada manusia sholat, ada manusia syahadat tok. Saya alasan sholat, alasan poso, syahadat bintino kan. Ngakoni terus. Ada manusia zakat. Jadi Islamnya terungkap pada tradisi-tradisi zakat yang dia lakukan. Dan itu Allah menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Kuncinya bukan apakah Anda sholat atau belum, tapi kalau saya kan sederhana. Kamu masih tanya kenapa saya tidak sholat, itu sudah selesai masalahnya. Mau kamu tanya kok. Kamu masih gelisah, kamu masih mencari. Dan kamu sungguh-sungguh dalam pencarian itu. Dan itu yang dimaksud Allah jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Allah tidak mengukur finalmu nanti. Itu Allah yang punya rahasia. Tapi kan dia menegakkan terus. Ini kok gini ya, ini kok gini. Dia terus-menerus menegakkan dan dia jujur. Jujur luar biasa. Yang tidak ada pada rapat-rapat yang Bengawan Solo tadi adalah kejujuran. Tapi seperti yang ngeracunin aku kan Gus Chandra juga. begitu aku enggak salat, Gus. Enggak apa-apa karena enggak ada perintah salat. Yang ada apa? Tegakkan akimus. Akimus menegakkan. Oh ya, berarti bukan ngerjakan ya. Tegakkan ngene ngono. Ya apa ya? Ya itu multi tafsir, enggak ada masalah. Tafsir itu semua mandala apa? Akimu ya padha ya akimu atau ifalu sama aja, nanti satu bulatan juga. Jadi biarkan orang masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Menurut saya, kesempitan orang modern adalah membayangkan hidup ini sebuah rumah atau sebuah ruangan dengan ruang-ruang, dengan kamar-kamar yang berbeda-beda. Padahal menurut saya kehidupan adalah sebuah ruangan kosong yang besar, yang bulat, dan ada pintu-pintu yang bermacam-macam. Kamu terserah mau pintu mana, mau tafsir yang mana. Asal kamu sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguhnya itu. Kalau kamu sungguh-sungguh, menurut Sabrang, orang apa bos yang penting gue sungguh-sungguh, nek soal salah bener, mesti salah kok. Maka kebenarannya adalah pada kesungguhanmu untuk menuju kepada Allah. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan kepadaku satu langkah, aku berjalan kepadamu satu depa. Kalau kamu melangkah kepadaku satu depa, aku melangkah kepadamu sepenggala. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Jadi pencarianmu itu karo Gusti Allah ditandangi, diidei kan. Gitu ya. Jadi menurut saya oke-oke saja. Jadi kalau Tejo makin sukar Anda pahami itu, kita bersyukur. Dan gak ono wong wani ngomong aku gak sholat. Gak ono wong wani. Dan Tuhan wah luar biasa, kamu wis swarga gak cukup gawe kanca gitu kan. Tak gedhekno swargane gawe awakmu, gitu kan. Cuman kesepian kon ndek kono nggih. Muake-ake tak lebokno neraka kabeh, engko limbangane kon gak duwe kanca mlebu neraka pisan ae. Kanok kancane ya. Abi Panis saya gurung karuan, dia orang yang sangat keras. Dia karena dia orang Arab. Dia orang Yaman, cuman terus karena diserbu sama Arab Saudi pindah nang Pati. Serbu lah, pindah nang Pati itu enggak emak iyahan di Pati kan itu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng te Lah gimana wong sekarang orang India aja belajar langgam Jawa untuk baca Quran ya? Orang India, orang Barat. Sekarang sebuah universitas di Amerika itu mempelajari sampai santet itu dipelajari. Gitu loh. Artinya orang ingin menjadi bulatan. Orang ingin terlibat di dalam bulatan tadi. Meskipun dia sendiri mungkin kotak-kotak, tapi begitu dia berhimpun menjadi satu jamaah kaumnya Muhammad tadi, dia menjadi bulatan. Sama dengan orang Kurjo. Tidak ada Kur itu pals. Padahal situ-situ muhtasib. Lah, di dunia ini hanya ada tiga orang dalam hubungannya dengan berlagu. Ya, ada orang yang bisa berlagu, ada orang yang tidak bisa berlagu. Bernyanyi gitu ya. Ada yang orang yang bisa bernyanyi, ada orang yang tidak bisa bernyanyi. Nah, muhtasib dan teman-teman ada beberapa orang tuh yang kategori ketiga, yaitu orang yang jangan sampai nyanyi. Wes jogo niku nek perlu tentara iku ngepung. Aja awas, ayo. Kan kudu denger net ngono kan. Lah apa kon ngati melok-melok gitu. Ya, tapi teman-teman sekalian, misteri jamaah juga luar biasa. Jadi, jangan enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kamu yang penting kamu sungguh-sungguh mencari dan itulah hidup. Bahkan sampai mati pun kamu tidak ketemu kok. Arep ngopo? Terus mencari. Dan kenikmatannya terletak pada mencari, bukan pada ketemu. Gitu loh. Bukan pada ketemunya. Makanya Allah semua kan mengatakan, barang siapa menginginkan untuk bertatapan wajah denganku. Jadi terus itu sampai kapanpun kan, barang siapa menginginkan bertatapan dengan wajahku. Belum ada yang ketemu beneran. Ketemu sama gejalanya, sama bayangannya, sama cipratannya, sama asumsi-asumsi kita sendiri mengenai Tuhan. Demikianlah juga yang namanya ateisme, yang namanya keislaman. Dia pikir dia benar-benar sudah Islam, padahal ya turun. Sebenarnya tidak ada Muslim sungguhan, itu tidak ada. Dalam konteks ini tadi, teman sekalian ya. Oke, ini kita kasih waktu sekarang ke ini ya, tak setel didik. Dulu pernah saya setelkan ini supaya Pak Muzamil mantep ya. Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d Ya itu Jawa ya. Nah, itu Hindu. Ya, Hindu, tetapi notasi Jawa. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan cuplak cuplak suang darat sama. Meskipun cara menyanyikannya dari tradisi Hindu, ya, tetapi sebenarnya Arab sama Jawa itu tidak bisa dipisahkan, Bram, bisa nggak Bram? Arab Jawa dipisahkan dengan garis tegas. Ya tidak bisa, Wong Tejo tadi itu, yo Jawa yo Arab. Masuk warna itu tegas, hitam itu putih, Wong dalam hitam ada putih, ya, toh? Dalam putih ada hitam, tidak bisa. Jadi fatwa-fatwa itu tolong hati-hatilah daripada diketawain sama malaikat. Lanjut. Oke, teman sekalian, sapa saiki gilirane? Sekarang eksplorasi Kiai Kanjeng, mohon teman Kiai Kanjeng kita akhiri dengan Kiai Kanjeng, nanti doa Pak Yai Muzamil, sudah pasti. Ya, nyuwun sewu Kiai Kanjeng isi ana. Nyuwun sewu bismillah. Yuk kita akhiri dengan sampean. Eksplorasi mungkin sudah ada beberapa rencana. Ini Cornel ya, mungkin. Janar, kuwi isin di pertanyaan nang Kiai Kanjeng. Apa isin di?